untuk dia yaltafita yaminan wasimalan. Ketika mengucapkan hayyalas salah, dia berpaling ya kepalanya atau wajahnya ke kanan, kemudian juga hayyalal falah berpaling ke kiri. Ini yang disunnahkan sebagaimana telah datang suatu riwayat dari Bilal radhiyallahu an, ya beliau ketika mengucapkan hayyalas salah, maka beliau membalikan wajahnya ke kanan, kemudian ketika mengucapkan hayyalal falah ya dua kali multafitan simalan, dia beliau membalikan wajahnya atau kepalanya ke arah kiri. Jadi yaqulu, seperti misalkan seorang muazin dia mengatakan hayyalas salah, maka dia memalingkan wajahnya ke kanan, kemudian mengatakan lagi hayyalas salah ya ke kiri. Jadi ada dua bentuk, bisa jadi hayyalas salah dua-duanya ke kanan, kemudian hayyalal falah dua-duanya ke kiri. Bisa jadi juga hayyalas salah ke kanan, hayyalas salah pertama ke kanan, hayyalas salah ke kiri, kemudian hayyalal falah yang pertama ke kanan, hayyalal falah yang kedua ke kiri. Ini dua bentuk ya, masing-masing waridata ini keduanya warid ya, sohi ya, perbuatannya sohi. Jadi boleh dilakukan dua cara, hayyalas salah ke kanan, hayyalas salah ke kiri ya, atau hayyalas salah ya ke kanan, kemudian hayyalas salah juga yang kedua ke kanan, hayyalal falah ke kiri, hayyalal falah yang kedua ke kiri. Ini boleh dilakukan ya, boleh juga dengan cara hayyalas salah yang pertama ke kanan, hayyalas salah yang kedua ke kiri, hayyal falah yang pertama ke kanan, hayyalal falah ya ke kiri. Dua-duanya warid, ada dalilnya ya, bisa digunakan dua cara yang demikian ini. Kemudian masalah taswib. Taswib yakni seorang muazin ketika dia azan pada waktu subuh ya, dia mengatakan as-salatu khairum minan naun. Ini adalah khusus dalam salat subuh. Mata yakun, kapan diucapkan demikian ini? Ba'da hayyalataini, ketika mengucapkan, telah mengucapkan hayyalas salah, hayyalas salah, hayyal falah, hayyal falah, baru mengatakan as-salatu khairum minan naun, minan naum. Jadi ini diucapkan demikian, dan ini diucapkan pada azan fajar saja, tetapi ada khilaf di kalangan ulama apakah fajar awal ya atau fajar tsani, yaitu fajar sadiq. Ya, pendapat yang dipilih oleh jumhur bahwasanya taswib atau ucapan as-salatu khairum minan naum itu diucapkan pada azan kedua atau azan ketiga sudah masuk waktu salat subuh. Ini pendapat jumhur. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya dilaksanakan pada azan pertama sebelum masuk waktu untuk membangunkan orang-orang salat. Ala kulli hal, ini adalah khilaf di kalangan ulama kita, tetapi pendapat jumhur mengatakan bahwasanya ya, at-taswib atau ucapan as-salatu khairu minan naum setelah hayyalal falah itu dikumandangkan seorang muazin pada salat subuh, yaitu pada azan kedua atau ketika terbitnya fajar shadiq. Kemudian apa hukumnya taswib? Hukumnya taswib itu adalah jumhur halil ilmi mengatakan sunnah hukumnya, istihbab, bukan wajib ya. Berdasarkan hadis dari An-Nas ya, disebutkan bahwasanya iza qamal muazzin fil fajri ya as-salatu khairu minan naum, maka hendaklah kalian juga mengucapkan salatu khairu minan naum. Jadi ini disebutkan bahwasanya hukumnya sunnah masnun ya, bukanlah wajib. Oleh karenanya jika seandainya seorang muazzin tidak mengucapkan at-taswib, maka azannya adalah sahih. Meskipun dalam salat subuh seorang muazzin tidak mengucapkan atau lupa mengucapkannya, maka azannya tetap sahih hanya karena hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang berikutnya, di antara masalah juga yang berhubungan dengan azan ya, masalah yang disebutkan oleh ulama kita, ma hukmul azanu iza azzana shakhsun juz'an minhu summa akmalahu al-akhir. Ya, bagaimana hukumnya azan ketika seorang mengumandangkan azan, ya, bagian atau sebagiannya dari lafaz-lafaznya kemudian disempurnakan dengan orang lain. Artinya azan ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ya. Misalkan demikian, ya, diberikan contoh, insan anzana azan summa linaftarida anna ma'ahu khatifun mahmul. Ya, arada ay yujiba alal khatifil mahmul wa huwa inda hayyal as-salah. Ya, nadi zamiluhu. Ya, nadi zamiluhu aw ahalahu akhar. Qala akmil anni al azan. Wa atahu al muqabbira wa qala akmil anni al azan. Misalkan gambaran demikian, seorang muazin dia mengumandangkan azan. Ya. Setelah tiba hayyal as-salah, bunyi telepon, bunyi HP-nya yang kebetulan dia membawa HP tersebut. Dia ingin menjawab HP tersebut karena mungkin dia lihat yang menelpon itu penting. Dia ingin untuk menjawab telepon tersebut, HP-nya tersebut. Maka dia memanggil temannya atau saudaranya yang lain, dia mengatakan akmil annil azan. Sempurnakanlah azan yang saya telah ucapkan lepasnya. Dia memberikan mukabbir, ya, pembesar suara atau zon. Kemudian dia mengatakan sempurnakanlah azanku. Ya, dia baru mengucapkan hayyal as-salah. Ya, temannya dia panggil, dia menyempurnakannya. Al ulama yaquluna, para ulama berkata menjawab, ya, la yasihul azan. Azan yang demikian ini tidak sahih. Ya, la yasihul azan min rajulaini aw min akthar. Tidaklah azan dari seseorang, dari dua orang atau dari lebih dari orang. Ya, karena ya muazzin itu ya, labudda wahid, ya, mestinya satu orang. Tidaklah sahih azan itu dikumandangkan oleh dua orang atau lebih. Kenapa? Lianal azana ibaratun an ibadatin wahid wahidah. Karena azan itu satu ibarah, ya, atau ungkapan dari ibadah yang satu. Ya, ibadah yang satu. Maka tidak boleh melaksanakan ibadah ini kecuali dilaksanakan oleh seseorang. Sebagaimana salat tidak sahih jika seorang yang salat, ya, satu rakaat, kemudian ya setelah itu temannya yang lain menyempurnakan rakaat, ya, rakaat keduanya. Ya. Atau ya misalkan seorang salat katakanlah dia salat subuh ya dua rakaat. Satu rakaat ya dia lakukan, kemudian dia panggil anaknya, ya sempurnakanlah rakaat yang satunya untukku. Maka ini tidak boleh. Tidak sah salatnya demikian. Demikian juga kalau seorang tawaf. Tawaf itu disyariatkan kita juga 7 kali tawaf putaran mengelilingi Ka'bah. Tapi baru 3 kali tawaf kemudian ya dia memanggil orang yang lain, yunadi akhar yukammil lahu arba, untuk menyempurnakan tawaf 4 kali untuknya. Maka ini juga tidak sah. Maka dikiaskan dengan azan. Azan ini ibadah yang dilakukan oleh sendiri, maka tidak boleh dilakukan oleh dua orang. Maka tidak sah azan yang dilakukan oleh ya dua orang. Seorang mengucapkan azan sampai hayyal as-salah, kemudian dilanjutkan ya dengan orang yang lain. Maka ini tidak sahih ya azan yang demikian ini. Kemudian bagaimana hukumnya? Ma hukmu azanil al-khunsa? Ya, kita telah menjelaskan kemarin bahwasanya wanita tidak boleh mengumandangkan azan ya kepada laki-laki. Ya, untuk laki-laki atau diperdengarkan laki-laki. Ya, boleh bagi mereka untuk azan di kalangan mereka. Tapi ini juga bukan perkara yang wajib kalau azan di kalangan wanita. Atau ulama mengatakan bukan juga sunnah, tetapi boleh baginya. Ya, tetapi bagaimana hukum azannya orang yang al-khunsa? Al-khunsa ini maknanya adalah al-insanu allazi la yatabayyan, lam yatabayyan hal huwa zakarun aw unsa. Tidak jelas baginya orang ini apakah dia laki-laki atau perempuan. Ya, tidak jelas. Ya, baginya. Atau dimakan juga al-khunsa al-muskil. Ya, al-khunsa yang muskil, yang tidak diketahui apakah ini dia laki-laki atau perempuan. Kemudian dia azan. Bagaimana azannya orang demikian ini? Al-ulama yaquluna, para ulama berpendapat la yasihu azanul khunsa al muskil. Ya. Seorang yang tidak diketahui apa laki-laki atau perempuan, maka tidak sahih azannya. Ya, ini karena kenapa? Di antara alasannya, ya, kita sudah ketahui bahwasanya wanita tidak boleh azan untuk laki-laki. Kemudian dalam rangka al-khatar, untuk menjaga sesuatu bahaya atau sesuatu yang diharamkan, tidak dikenal dia anasirnya apakah dia wanita atau laki-laki, karena dia adalah al-khunsa al-muskil, maka dikhawatirkan dia adalah termasuk anasir yang paling besar adalah perempuan. Maka yang demikian ini sehingga para ulama ya mengatakan bahwasannya tidaklah sohi azannya yang dilakukan oleh seorang ya seorang al-khunsa al-muskil, orang yang tidak dikenal, tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, seperti banci begitu ya, banci ya, abu-abu, laki-laki atau perempuan tidak dikenal. Bahkan ketika dia azan, suaranya ada suara-suara seperti perempuan, suara-suara perempuan, bukan suara-suara laki-laki. Maka yang demikian ini adalah ya tidak kata para ulama la yasihu azanul khunsal muskil, tidaklah sahih azannya ya seorang yang bencong atau seorang yang tidak diketahui dengan jelas apakah laki-laki atau perempuan. Kemudian masalah juga yang berhubungan dengan azan, mata yajusul lahan wal khata' fil azan. Jadi biasanya orang yang azan itu ada biasanya lahan. Lahan itu kesalahan bahasa, kesalahan makhraj atau kesalahan ucapan dalam azan. Maka dikatakan oleh para ulama ya, yajusul lahan wal khata' iza lam yataghayyar makna. Kalau lahan ya kesalahan pengucapan huruf ya, kemudian kesalahan juga dalam masalah matnya, panjang pendeknya ya, atau kesalahan apa dalam masalah azan ini ya, ya juz, artinya boleh tetap dikatakan sahih selama tidak merubah makna, selama tidak merubah maknanya. Ketika ya, jadi dobitnya selama tidak merubah makna, jadi lafaznya selama tidak berubah maknanya. Kalau lafaznya dia berubah maknanya, maka tidak sahih azannya karena maknanya sudah berubah. Seperti dicontohkan ada dua kalimat di sini, seperti ucapan Allahu Akbar, dia memanjangkan hamsanya pada kata Allah. Allahu Akbar. Dia memanjangkan hamsanya ya, seakan-akan ada dua harakat hamsanya pada kata Ismul Jalal Allah. Sehingga maknanya seperti orang mengatakan Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Berarti dia seakan-akan maknanya apakah Allah itu maha besar? Apakah Allah itu maha besar? Ketika lafaz huruf hamsanya dia panjangkan dua harakat ya, ketika mengucapkan Ismul Jalal Allah. Jadi ini kesalahan. Ya kesalahan berarti azannya tidak sahih. Ya, muazin yang demikian ini harus disampaikan, diajarkan kesalahannya, dan kalau masih belum bisa dia memperbaiki kesalahannya, tidak pantas dia menjadi seorang muazin. Atau juga kalimat dia mengucapkan, ketika mengucapkan Allahu Akbar, huruf ba-nya yang panjang dalam kata akbar. Ya, akbaru itu isim tafdil yang menunjukkan af'alu. Ketika dia memanjangkan bar-nya, ba-nya, dia kasih alif seperti Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, panjang ba-nya. Ya, padahal akbar itu jamak dari al-kabura, artinya tabul. Jadi gendang. Jadi kalau bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, panjang ba-nya, maka dan nampak jelas bahwa banyak dia panjangkan, maka orang yang demikian ini dinasihati. Kalau tidak, ya tidak layak dia menjadi, kalau dia tidak bisa rubah, tidak layak dia menjadi muazin. Ya, karena artinya akbar itu artinya bentuk jamak daripada tabul. Tabul itu artinya gendang. Masa kita mengatakan Allah itu gendang-gendang? Ya artinya. Jadi ini adalah perkara yang lahan yang merubah makna. Selama lahannya tidak merubah makna, maka dia tetap sahih azannya, cuma lebih abdul untuk dia memperbaikinya. Jadi ini. Kemudian juga bagaimana hukum azannya azanus sabi al-saghir? azan anak kecil. Biasanya kita lihat anak-anak kecil yang azan. Ya. Anak kecil yang belum balik. Tapi dia sudah memayis. Karena dia sudah bisa azan. Ya. Kenapa dia dikatakan memayis? Karena dia sudah bisa membedakan mana lapas-lapas yang benar setelah Allahu Akbar, kemudian syahadat la ilaha illallah, syahadat rasulullah, setelah itu hayalah salah. Dia sudah memayis, sudah bisa membedakan lapas-lapas anak yang demikian meskipun dia belum balik. Bagaimana azannya? Ya, maka ya jawabannya yujsi azanu sahih ya li sihhati salatihi. Azannya itu mencukupi. Jadi anak kecil yang sudah memayis, yang sudah bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk, ya, yang dia sudah bisa melantunkan azan dengan lafaz-lafaz yang sesuai urutannya, maka azannya anak kecil ini adalah sahih. Kenapa? Ya, karena disebutkan dalam kaidah fikih at-taklib syartu li wujubil ibadah. Ya. Wajibnya ibadah itu ketika dia sudah taklif, sudah dewasa dan berakal. Tetapi watamis sartuli sihati. Ketika seorang anak itu sudah tamis, sudah bisa membedakan meskipun dia belum balik, maka ini merupakan syarat sahihnya suatu ibadah. Misalkan seorang anak kecil, ketika dia salat belum balik, maka salatnya dikatakan sahih, ya sahih. Tetapi belum menjadi pembebanan baginya, belum merupakan kewajiban baginya. Seperti anak-anak yang haji yang belum balik. Maka hajinya sahih ketika dia melakukan rukun-rukunnya, tetapi dia belum memenuhi kewajiban ketika dewasa. Oleh karena ketika dewasa, maka masih wajib baginya untuk melakukan haji. Karena ya dia belum ketika melakukan ibadah tersebut belum wajib. Sama dengan melakukan salat. Anak kecil melakukan salat ketika memenuhi rukun-rukunnya, maka sahih salatnya meskipun dia belum balik. Ketika dia sudah balik, maka menjadi beban baginya atau wajib baginya. Oleh karenanya seorang anak kecil yang azan, karena sahih salatnya kalau dia salat, maka azannya juga adalah sahih. Jadi ya ini dikiasnya. Ya. Jadi seorang anak kecil boleh dia mengazan, ya penting dia sudah memayis. Meskipun dia belum balik, maka tetap seazannya. Tidak boleh kita mengatakan tidak seazannya. Maka yang lain yang azan, yang orang yang dewasa padahal. Ya dia sudah azan, ya dengan azan yang lapas-lapas yang benar. Kemudian kapan kepada siapa orang yang dimakruhkan azan? Ya orang yang dimakruhkan azan yukrihu minal junubi. Ya kalau dia junub, ya ada junubnya belum mandi untuk menghilangkan hadas besarnya. Meskipun boleh dia azan, tetapi makruh hukumnya dia azan. Ya, kalau ditanya, bolehkah orang junub azan? Ya, boleh saja dia mengazan. Dia mengendangkan azan. Tetapi makruh hukumnya, ini pendapat yang roji, ya dari kalangan perbedaan pendapat, makruh hukumnya dia melakukan azan. Sebaiknya dia ya bersuci dulu dari hadas besarnya, kemudian dia melakukan azan. Kemudian, masalatu hal yusra'u ayyu azzina li ghairi shalah. Apakah juga disyariatkan azan bukan untuk salat? Karena azan itu tujuannya untuk menunjukkan masuk waktu atau untuk menunjukkan mengajak orang untuk salat. Apakah azan ini disyariatkan selain dari salat? Ya. Maka jawabannya na'am. Ya, juga ya ada sesuatu keadaan-keadaan tertentu disyariatkannya kita azan. Ya. Warada annal azan, telah datang sebuah hadis yang dikatakan Al-Arnaut, hadis yang sahih. Yuf'alu iza insana khafa min gaul. Ketika manusia takut dari adanya perasaan ada hantu. Padahal sebenarnya tidak ada hantu. Ya, tidak ada hantu, ada perasaan hantu. Maksudnya hantu itu ada perasaan-perasaan yang menjadikan di hati itu ada wahsa, ada keliaran atau kerisauan. Disebabkan karena ada jin yang selalu membuat atau menghayalkan manusia bahwasanya adalah hantu, padahal sebenarnya tidak ada hantu. Jadi ya jadi kalau ada hantu itu jin saja yang menghayalkan atau menyerupai hantu tersebut, sehingga ini menjadikan perasaan manusia itu risau atau ada sedikit kegundahan, ya wahsah, liar, risau, kegundahan. Maka dalam keadaan demikian ini disyariatkan kita untuk boleh baik kita untuk mengumandangkan azan. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya iza tagawwalat al-ghaul atau ghailan fa azzin atau fabariru bil azan. Ketika ya terbayang atau ada sesuatu perasaan risau atau galau di hati, ya disebabkan karena kita berada di tempat-tempat yang ya di situ setan dan jin menakut-nakuti manusia dengan memberikan khayalan bahwasanya ada hantu, kuntilanak dan lain sebagainya. Maka ya ketika itu ya, disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Arnaut adalah fabadiru bil azan, maka bersegeralah untuk azan atau fa'azzinu, melakukan azanlah, berazanlah. Jadi tidak mengapa kalau kita berada di suatu tempat ada rasa-rasa galau, rasa-rasa ada di hati, ada setan atau jin yang mengganggu, maka ya boleh kita membaca Al-Quran, boleh kita berzikir, boleh kita berdoa, boleh juga kita mengumandangkan azan. Jadi ini adalah dibolehkan azan yang demikian ini ketika ingin merasa risau atau galau. Ya, hanya saja yang kebanyakan kaum muslimin biasa melakukannya, mereka ketika menguburkan jenazah, mereka azan di liang lahat. Saya tidak tahu apa maknanya dan tidak ada ajaran dari Al-Islam, agama kita, tidak ada hadisnya yang menunjukkan hal ini. Maka sebaiknya yang demikian ini kita tidak melakukannya. Khawatir jangan sampai kita membuat-buat perkara agama yang tidak disyariatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja yang membatalkan azan dan iqamah? Apa saja yang membatalkan azan dan iqamah? Ternyata azan ini ya bisa jadi batal dengan sebab-sebab tertentu. Ya, di antaranya al-faslu bisukuti toil. Ya. Adanya ya jeda antara lafaz yang satu dengan lafaz yang lain dengan jeda yang panjang. Ya, panjang secara uruf ya, ada jeda yang panjang. Misalkan ya seorang muazin ketika dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sedana Rasulullah, kemudian dia berhenti di situ, dia berbicara ya, dengan berbicara meskipun pembicaraan yang mubah, berbicara dengan temannya dengan apa secara dia sudah terputus dari azan, dari menggunakan azan ini. Dari berbicara dengan temannya walaupun pembicaraan yang mubah ya, dengan diam atau jeda yang panjang, maka ini membatalkan azannya karena tidak wasil, tidak istimrar, tidak mutawasil, tidak berturut-turut demikian. Maka ini bisa membatalkan azannya. Demikian juga dikatakan oleh sebagian ulama, meskipun ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan bukan ittifaq ulama, tetapi pandangan ulama yang demikian ini ya, diantara perkara atau pandangan ulama perkara yang membatalkan azan ketika seorang muazin ketika di tengah-tengah dia melepaskan azannya ya, dia melihat sesuatu yang menjadikan ya pandangannya itu pandangan yang menjadikan dia melaknat ya, atau sabbu atau la'an, dia mencela atau melaknat atau al-qasbu, menuduh ya dengan tuduhan-tuduhan yang demikian. Maka ya ini bisa jadi menjadikan batal azannya. Seperti dia mengucapkan hayyalah salah, kemudian dia lihat sesuatu. Ra'a syai'in lam yujibuhu infala. Dia melihat sesuatu yang sangat tidak mengagumkan dia, perbuatan seseorang. Kemudian dia melaknat orang tersebut. Sementara dia azan. Dia melaknat, dia mencela, dan lain sebagainya. Dia memberikan kata-kata yang qabih kepada orang tersebut. Maka ini kata para ulama, meskipun tidak ittifaq, ini bisa menjadikan batal azannya tersebut. Karena ya disebutkan kenapa demikian, karena yunafi maksudul azan ya, maksudul azan wa jumalah, karena yunafi maksudul azan, karena perkataan laknat di tengah-tengah azan atau celaan kepada seseorang di tengah-tengah azan itu menafikan maksud daripada azan. Azan itu mengajak orang kebaikan, mengajak kepada anu, jumlahnya ya, atau jumlahnya ya, kalimat-kalimatnya dalam azan tersebut adalah kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang thayyibah ya, ada syahadat ya, ada ajakan salat, ajakan kemenangan, ada Allah Akbar, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ketika dia selingi dengan laknat dan celaan, maka ini bisa membatalkan azan. Ini kata sebagian ulama, meskipun ini bukanlah perkara ittifaq. Kemudian kalau kita ditanyakan hal yajusul azanu qabla duhulil waqti, bolehkah azan dikumandangkan sebelum masuk waktu? Bolehkah azan dikumandangkan sebelum masuk waktu? Jawabnya, ya, azan la yajusu qabla waktu azan, ya. Dan wala yajusu wala yajusi wala yasihu. Kalau azan dikumandangkan sebelum waktu salat, maka tidak boleh. Tidak juga mencukupi dan tidak juga sahih. Berarti azannya harus diulangi. Ya, kenapa? Ya, li'annal azan aslan, karena azan secara asal itu li'ilami birulil waqti, untuk memberitahukan tentang maksudnya waktu. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, iza hadaratis salatu fal yu'azin lakum. Ketika, kata Nabi, ketika salat atau waktu salat telah tiba, maka andaklah di antara kalian melakukan azan. Ya ahadakum wal ya ummakum akbarukum, dan hendaklah orang yang paling tua umurnya yang menjadi imam di antara kalian. Maksudnya kalau sama bacaannya, sama qira'nya, ya, dia menjadi imam di antara kalian. Ya izan rabatah Nabi sallallahu alaihi wasallam al azana bi hudhuri salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan ya azan itu dengan masuknya waktu salat. Oleh karenanya kalau ada azan, ya misalkan demikian gambarannya, ketika ada orang yang masgul, dia sibuk, masih 3 menit ya, kurang dari salah satu daqaiq 3 menit ya masuk waktu, dia sudah azan, ya dia sudah azan, maka azan yang demikian ini kata para ulama tidaklah cukup. Ya. Jadi demikianlah dulu beberapa perkara yang berhubungan dengan azan. Insyaallah kita akan menyambungnya, karena kebetulan cuaca yang tidak yang buruk, maka kita cukupkan sampai di sini, dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ustaz Abu Abdurrahman. Ya. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Romli bin Hayya hafizahullah. Dari lanjutan pembahasan kitab Radul Murbi Syarah Zadil Mustaghni, masih dalam kitab Shalah Babul Azan. Dan baik, kita masuk ke sesi tanya jawab para pendengar himakumullah. Kita angkat pertanyaan pertama kali ini melalui live Facebook Radio Roja Kendari dari Bapak Erwin Atoy di Garut. Beliau menyaksikan siaran kita melalui live Facebook Radio Roja Kendari Garut, Jawa Barat. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah jika wanita hendak melaksanakan sholat berjamaah sesama mereka perlu azan dan iqomah? Kemarin telah dijelaskan bahwasanya wanita tidaklah wajib baginya mereka azan, dan juga bahkan tidak sunnah baginya mereka azan. Tetapi kalau mereka ingin melakukan atau menggunakan azan dan iqomah sesama mereka, maka boleh hukumnya, karena azan termasuk zikir. Sebagaimana pernah ditanyakan oleh Abdullah bin Umar tentang masalah ini, dia mengatakan, apakah saya akan menghalangi mereka untuk berzikir? Jadi di zaman Nabi ya tidak disebutkan ada riwayat bahwasanya sahabiyah melakukan azan dan iqomah. Tetapi kalau mereka ingin melakukannya di sesama mereka, maka ya itu termasuk zikir, maka ini adalah perkara yang hukumnya mubah. Ya, hukumnya boleh. Bukan wajib, bukan juga sunnah. Ya, demikian. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Kita angkat pertanyaan melalui WhatsApp Radio Roja Kendari, pertanyaan dari pendengar kita. Baik, pertanyaan dari 0812-4108 dan seterusnya. Ustadz, di beberapa masjid kita sering mendengar imam mengucapkan as-salatu jami'ah. Apakah memang yang seperti ini ada dalam sholat jamaah? Dan apakah juga ucapan ini diucapkan di sholat-sholat yang lainnya? Jazakumullah khairan. Ya. As-salatu jami'ah maknanya adalah sholatlah berjamaah, atau marilah sholat berjamaah maknanya, atau sholat berjamaah. Ya, ini tidak pernah diucapkan ketika kita akan setelah iqomah, maka kita cuma mengucapkan ya, sebagaimana yang diajarkan Nabi untuk meluruskan saf, sawu subbakum istawu wa atadil, ya rapatkan, luruskan saf, karena ini dalam merupakan kesempurnaan salat berjamaah. Adapun as-salatu jami'ah tidak disyariatkan. Ini disyariatkan ketika salat-salat yang seperti tidak ada iqomah di dalamnya, tidak ada azan dan iqomah, seperti salat istikharah, salat istisqa atau salat meminta hujan. Ini sebagian kita mendengar para imam kita mengatakan as-salatul jamiah, atau Imam Syafi'i juga ketika salat Id beliau mengatakan as-salatul jamiah. Jadi adapun di salat-salat yang lainnya, ya, salat-salat yang ada asan dan iqomahnya, maka tidak disyaratkan kita mengucapkan as-salatul jamiah rahimakumullah. Jadi tidak disyaratkan demikian. Allah alam bisawab. Baik Ustaz, kita angkat dari 0813-9063 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Sekarang lagi marak tentang masalah menghancurkan sesaji dan berhala. Apakah memang kita diperbolehkan untuk menghancurkan sesaji dan berhala ataukah harus melalui izin pemerintah? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap kita saat ini ketika dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dianggap sebagai dakwah pemecah belah umat dan merusak kedamaian? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Masalah ini kita dudukkan hukumnya bahwasanya sesajen atau sesuatu makanan yang diperuntukkan kepada jin atau para setan atau penghuni dari hutan-hutan atau dari gunung-gunung dari kalangan jin, maka ini adalah haram hukumnya dan ini perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena penyembahan atau pengorbanan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasalli rabbika unhar. Salatlah dan berkorbanlah untuk Tuhanmu. Manakala pengorbanan termasuk ibadah yang kalau kita kurbankan atau ibadah itu kita palingkan kepada selain Allah, maka inilah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, meskipun dia perbuatan syirik, dalam tatbik dan penerapannya kita perlu melihat masalah dan mudaratnya. Kalau seandainya kita memiliki kemampuan untuk menghilangkan perbuatan syirik tersebut atau simbol-simbol kesyirikan tersebut, kita memiliki kemampuan, maka boleh kita laksanakannya. Kalau tidak, maka kita sampaikan kepada orang-orang. Ya, kalau tidak juga kita membenci dalam hati. Oleh karenanya, setiap kali kita menempatkan sesuatu simbol-simbol kesyirikan, ya, kalau kita mampu melaksanakannya, misalkan kita adalah orang yang disegani suatu kampung atau kita pemerintah, maka boleh kita, wajib bagi kita untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Kalau kita tidak mampu, ya, karena simbol-simbol kesyirikan itu didukung oleh banyak masyarakat, maka kita sampaikan kepada mereka untuk dihilangkan supaya musibah tidak terjadi. Karena perbuatan syirik itu mengundang musibah, mengundang azab, gempa bumi dan lain sebagainya, atau gunung meletus, ini mengundang azab. Maka kita sampaikan, karena mungkin simbol kesyirikan itu didukung. Kemudian kalau seandainya juga kita tidak mampu juga menyampaikannya, maka kita bersabarkan dalam hati, kita menjauhi tempat-tempat maksiat tersebut. Ya, oleh karenanya, kalau seumpamanya ya sesajen dan tidak ada lagi yang memperhatikannya, maka boleh kita ya menghilangkannya atau merusaknya. Ya, karena ini ada simbol-simbol kesyirikan. Ya, tetapi yang menjadi masalah tidak perlu kita posting-postingan, kita sebarkan di orang-orang, karena banyak orang yang tidak mengerti masalah ini sehingga menjadikan fitnah. Ya, seandainya ya tidak ada orang, tidak ada juga yang melihat, boleh kita singkirkan. Ya, tidak mungkin kita mau panggil lagi pemerintah atau kepala desa untuk menyingkirkannya sementara. Ya, ini boleh kita menyingkirkan dan tidak ada orang yang tersinggung, tidak ada orang yang melihatnya, boleh kita menyingkirkannya. Tetapi jangan kita memposting, menjadikan amalan kita ini kita sebarkan di medsos, akhirnya timbullah orang-orang yang tidak mengerti masalah ini sehingga menimbulkan fitnah. Oleh karenanya, secara asal, secara ilmu agama, simbol-simbol kesyirikan itu haruslah dimusnahkan. Ya, haruslah dimusnahkan sebagaimana Rasulullah SAW ketika masuk ke Mekah, masih ada simbol-simbol kesyirikan di Mekah, mereka Rasulullah menghancurkannya. 360 berhala dihancurkan di Ka'bah. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan simbol-simbol kesyirikan, ya, beliau menghancurkan patung yang merupakan simbol kesyirikan yang ada pada mereka. Jadi demikianlah penerapannya, secara asal harus disingkirkan, tetapi ketika menyingkirkan simbol-simbol kesyirikan ini haruslah melihat, mempertimbangkan maslahah dan mudaratnya. Wallahualam bisawab. Ya, yang terakhir itu tentang dakwah Ahlussunnah dianggap sebagai dakwah pemecah belah umat. Wajar dari dulu, ya, dakwahnya para nabi saja dianggap pemecah belah umat. Setiap nabi yang diutus pasti ada yang mendukung. Ya, setiap rasul yang diutus pasti ada yang mendukung, ada yang menolaknya. Nabi Nuh diutus terpecah umat, ada yang mendukung, ada yang membela nya. Nabi Musa diutus demikian. Nabi Hud, Nabi Lut, ya. Kemudian Nabi Saleh diutus, ada yang mendukung dan ada yang mendukung sedikit. Dan inilah sunnatullah. Demikian juga ketika Rasulullah SAW diutus, ya, Allah mengutus kepada Rasulullah SAW kepada kaum kafir Quraisy. Maka ada yang mendukung, ada juga yang ya menentangnya, dan yang mendukung sedikit dan menentangnya adalah banyak. Oleh karenanya, ketika kita melakukan dakwah, ya, namanya dakwah, ajakan kebaikan, ya pasti ada yang ya mendukung dan ada yang juga yang mencelanya. Di antara pendukung-pendukung apa pembela-pembela atau penentang dakwah as-sunnah adalah iblis, jin, setan dan bala tentaranya. Ya, setan dan bala tentaranya baik dari kalangan jin maupun manusia. Maka ya jangan disebabkan karena dakwah ya kita khawatir akan terpecah umat ya sehingga kita tidak mau berdakwah. Tidak demikian. Para nabi ya berdakwah ya, bahkan disebutkan tidak apa perkataan yang setiap nabi diutus atau rasul diutus kepada satu umat maka ribut. Ada pembela, ada penolak. Oleh karenanya itulah ciri dakwah sunnah, selalu ada pembelanya, selalu juga ada penolaknya. Jadi kita berusaha untuk tidak memecah belah umat, kita menyampaikan kepada umat dengan cara yang lembut. Namun kalau ada yang menolaknya, ada yang ada yang membencinya, maka itu adalah sunnatullah sebagaimana sunnah-sunnah para nabi, para sahabat dan para ulama-ulama terdahulu. Demikian wallahu alam bisawab. Iya, dan ini merupakan pertanyaan terakhir, mungkin ada ikhtitam yang disampaikan tafadhol Ustaz. Ya, sebagai ikhtitamnya masalah azan ini telah dibahas oleh dalam kitab-kitab fikih dan disebutkan banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang masalah azan ini. Pembahasan satu permasalahan saja ya menunjukkan luasnya pembahasan tersebut. Masalah azan ini sampai 3 kali pertemuan insyaallah kita sebutkan karena begitulah menunjukkan Islam itu pembahasannya yang sangat luas, ilmu fikihnya sangat luas, sangat mendalam. Maka inilah menunjukkan al-Islam itu adalah agama yang sempurna sampai dengan sedetail-detailnya diajarkan oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.